Bungana Korintus pasala 10 mesa. Turo ito panggaukan ku, susiakun turo panggaukan na almase. Kupuji kamu sanga tulimingaran na, ami turo to ito pangaja kuajaran kamu. Madoang na kemisen pite to kumua, almase tong kapalay muane, namuaneng kapalay baine, na iya tong kapalay almase puang Allah Ta'ala. Iya to muane kemasambayangi, yari kampang pesenan ni pepasan na puang Allah Ta'ala lanjama, anamang lulung, iya jo muane, deda nakasiri ito almase. Iya to baine, kemasambayangi, yari kampang pesenan ni pipasan na puang Allah Ta'ala lanjama, anna teda namang lulung, iya jo baine, teda nakasiri ito monena, pada ito kumua, iya jo baine, digaletungi mi. Jadi, iya to baine, na ciamo mang lulung jio jama, labiran ke digaletungi, apa teda enggak na, ke iya to baine digaletungi, batu digoncingi to belokkana, iya mo jo, labiran iya ke mang lulungi. Iya to muane, teda na wading mas songko, yari kamang topi, ke masambajangi, batu umpang pesenan ni pepasan na puang Allah Ta'ala jio jama, nasabam pupangarangi kamalakbiran na puang Allah Ta'ala, na iya to baine, pupangarangi kamalakbiran na muane. Susimi jo, nasaba iya to muane, teda na diala jomay baine, apa baine rah to diala jomay muane, na iya polek to muane, teda na dipaden sangana paralui baine, apa yara to baine dipaden sangana paralui muane. Iya mojo, iya to baine lamang lulung, mesa tanda kumua, na kapalay monena, anna pumasan nang isinin na malaika. Moy na susi jo, iya to kita, tonturu puang, datan ki mang mesa, tasi sule si puranu. Jadi pada banguna torwanna to baine na muane, na saba susi to baine bunga diala jomay muane, susi toda to muane na jajan baine, na sinin na apa, pole jo ngasan may puang Allah Ta'ala, kamu iya lampikiri i, melo raka ke masambajang ito baine lako puang Allah Ta'ala jio jama, ketede namang lulung. Menjaji kebiasan mo to kumua, teda na sipato ke malando belokkan na to muane, apa melo ke malando belokkan na to baine. Iya to belok malando samboy ulunna, iya mojo na pumalabi. Yan na den tau teda na tarima ite, nama doang si tegei, mesa arato wading lakupau kumua, lakami, la iya to tomatappa lain na, umbo-umbo na ni, yamanda kebiasan na, tomangka kupauan kamu. Si taruh na, den patolaku pawan kamu. Apa teda ang kulang puji kamu, sanga iya kesirempun kamu sompa puang, teda nam paden kameloan, apa si balikan na padendri tang melona. Bungah na kusading kumua si pekka kamu, kesirempun kamu sompa puang, na kukatapai jo na pawan nak tau, sitongan na, teda na mejang ngaran kesusi jo. Napajan kumua indan nara kamu tomatapak tongan, iya kesirempun kamu, iya tomi pugau tangia kakumandian macero. Sangayan na watu kumande mo, pada masyala mo kamu nalan mesa kalemi. Anadem mo kamu to soso, amiden to malango. Japari misusi ora jo, tangden raka bolami mini kumande jolo sabarahmi. Tedara kami kasiri to jamaana puang Allah Ta'ala. Batu maduang raka muka pakasiri to kasiasi. Ciana, cia lalo na ampuji kamu. Iya to mangka kuajaran kamu, ya moto na paparakanan na puang kumua. Iya jo bongi to na dipang pejokkoan puang isa, nalai roti. Na iya to na mangka mangkuru sumanga lako puang Allah Ta'ala, na tipek-tipek ki, anna mangkada na kuah. Batang kaleku te'e, to dipang karoban na sabak kamu, pugauk ki susi te'e, miniin ni ngaran na. Susito ton namang kamu kumande, nalami isotan anggoro na kuwa. Iya te'e anggoro, nani ititanan basse barunna puang Allah Ta'ala. Napa asa to doan raraku, pugauk ki susi te'e, miniin ni ngaran na, kemi iso oi. Jadi iya kemi kande oi jo roti, miso oi jo anggoro, pangpesenan nomo kamu kamatian na puang, ratu lako karatuan na pole. Ia mo jo, ia tototang si patong kande jo roti, batu tang si pato niso ijo anggoro. Madosay lako puang, tompang ben mo kalena nararana. Jaji, ia totaw padalam paresa penawan na jolo, namaneng kande jo roti, solan niso ijo anggoro. Nasaba ia totong kande jo roti, solan niso ijo anggoro, na teda na pahangi kasimputan na lako kamatian na puang, paratuan pangsesa kalena jo may puang Allah Ta'ala. Ya mo jo, ami Buddha masaki, sola tang pakule, na Buddha to kanori mate. Apa iya kita paresay penawan tajolo, teda nasesaki puang Allah Ta'ala, na iya ke nasesaki puang Allah Ta'ala, na ajahiriki, na danggi tadi sesa, sola totang turu puang. Eto malah biku solangasan. Ya mojo, ia kela sirem pun kamu laku mande kakumandan macero, lasi tajan kamu. Ia kedeni to tang barah mo, melo ke kumande jolo jiobolana. Ana ia to kasirem punan mi, deda na paratuan kamu pangsesa jomai puang Allah Ta'ala. Ia to apalain napa, ratu pak mati kumane pamanasan kamu.